الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kembali kita lanjutkan membaca Syarah Aqidah Tahawiyah li Ibn Abi al-Ais al-Hanafi rahimallahu taala. Qala al-musannif qala al-syarih rahimallahu taala wasahadatullah subhanahu li nafsihi bil wahdaniyah. Maka persaksian Allah terhadap dirinya kalau dirinya adalah Esa dan menegakkan keadilan atau manat mengandung empat level ini, empat poin berkenaan dengan syahadah, yaitu pengetahuan Allah tentang hal itu, Allah kemudian mengatakannya, Allah mengumumkannya dan mengkabarkan kepada makhluknya, dan Allah perintahkan dan Allah hauskan makhluknya untuk mengamalkan hal tersebut. أما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فالشاهد وأشار إلى الشمس وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعل ذلك منهم شهادة فإن لم يتلفظوا بلفظ شهادتي ولم يؤدوها عند غيره وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان إعلام في القول وإعلام في الفعل وهذا شأن كل معلم لغيره في أمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله ولهذا كان من جعل الدار من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأبرزها في طريقها وأذن للناس في الدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به فكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس فذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون في قوله تارة وفي فعله أخرى فالقول ما أرسل به رسوله وأنزل به كتبه وأما بيانه وإعلامه في فعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره على الطب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. Nah, fa'aman maktabatul ilmi, ada poin tentang ilmu. Maka syahadah itu pasti mengandung ilmu, berurutan, dan itu sebuah keniscayaan. Baiklah, jika tidak karena syahid, maka saksi tersebut syahidat jadi saksi bima la ilma lahu bihi, dalam perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Kalau ta'ala, Allah ta'ala berfirman ila man syahidah bilhaqi wahum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka punya ilmu tentangnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala misliha fashhad, semisal melihat matahari, fashhad maka bersaksilah. Wa asyara ila samsi, dan Nabi berisyarat kepada matahari. Maka adanya pengetahuan seorang saksi, kata hadis ini, pengetahuannya adalah sebagaimana orang mengetahui dan yakin adanya matahari. Hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Uqayli Al-Hakim Ibn Adi dalam Al-Kamil Baihaqi dalam Sunan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang persaksian. Faqala antas Rasul, mengatakan engkau melihat matahari, fasyhad ala misliha, maka bersaksilah kalau engkau punya pengetahuan semacam ini, atau kalau jika tidak maka tinggalkanlah persaksian. Dan di sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman al-Masmun, ada bilang Masmun bin Shin, Dzahabi mengatakan mereka para ulama mentahifkannya, dan hadis ini ditahifkan oleh Baihaqi. Faqal Baihaqi mengatakan tidaklah diriwayatkan min wajihin dari jalur atau dari sanad yuqtamadu alaihi yang menjadikan pegangan intaha perkataan Adz-Dzahabi. Disini juga ditahif oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di At-Talkhis Al-Habir. Kemudian yang kedua ada pun poin takallum wal khabar, mengucapkan persaksian dan memberitakannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka jadikan malaikat yang itu adalah hamba-hamba Allah, mereka jadikan dan berkeyakini inasa. Kalau malaikat itu berjenis kelamin perempuan, dan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Maka Allah katakan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Sungguh akan ditulis persaksian mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah jadikan hal itu minum dari mereka sebagai persaksian, meskipun mereka tidak melafalkan kata-kata persaksian. Kaum musyrik Mekah tidak mengatakan kami bersaksi kalau malaikat berjenis kelamin perempuan. Mereka cuma mengatakan malaikat itu jenis kelaminnya perempuan. Kasih mata-mata berita, memberitakan sesuatu, itu oleh Al-Quran disebut persaksian. Satu kitabu syahadatuhum bayus alud. Padahal meskipun tidak menggunakan kata-kata saya bersaksi, cuma ngomong aja malaikat itu perempuan, itu Allah sebut sebagai persaksian. Meskipun mereka tidak melafadzkan persaksian, dan meskipun mereka tidaklah menunaikan persaksian di hadapan orang lain, maka syahadah tentu ada tahammul, mendapatkan pengetahuan dan tahu tentang satu hal. Kemudian kalau ada usyahadah, ya identik dengan berdiri di depan hakim, mereka berpaksaan begini. Ya, orang musyrik Mekah ini tidak melakukan ajak usyahadah. Dia cuma ngomong dengan sesama, ngobrol sama temannya, ngomong dengan kawan-kawannya, mereka itu jenis kelaminnya perempuan, tanpa ajak usyahadah di depan qadhi, di depan hakim. Ini menunjukkan bahasanya semata-mata memberitakan, itu sudah disebut syahadah. Kemudian yang ketiga, level atau poin memberitahukan wanita dan mengkabarkan. Maka mengkabarkan persaksian ada dua macam. Pertama bilqaul, dengan kata-kata. Yang kedua dengan perbuatan. Dan ini adalah sifat semua orang yang memberitahukan kepada orang lain tentang satu hal. Terkadang yu'lim, dia beritahukan bilqauli dengan ucapannya, dan terkadang bifi'li dengan perbuatannya. Oleh karena itu, maka ada yang namanya wakaf fi'li, samping ada wakaf qauli. Maka nanti siapa yang jadikan rumahnya sebagai masjid, fataha babaha, dan dia buka pintunya, wa afrosaha, dia khususkan bitariqiha, ini jalannya, kalau mau ke masjid ini, dia izinkan manusia secara umum untuk masuk dan sholat di dalamnya, maka orang ini telah memberitahukan pada orang lain kalau rumahnya itu telah wakaf. Maka ini wakaf bil fi'li. Ini wakaf bil fi'li. Dan wakaf dalam aturan agama ya cukup dengan bil fi'li atau bil qauli. Tidak harus punya sertifikat wakaf untuk sahnya wakaf secara agama, lain hanya dengan masalah administrasi. Administrasi berkenaan dengan pemerintah. Jadi kalau sahnya sesuatu masjid itu disebut wakaf, ya cukup dengan fi'li itu sudah sah. Maka secara umum ya masjid-masjid yang ada itu ya pasti wakaf. Imam boleh jadi bil fi'li, imam boleh jadi bil qauli, meskipun belum punya sertifikat. Ya kecuali boleh jadi manakala itu musola atau masjid tersebut cuma satu ruangan tertentu di lantai tertentu, itu bukan ya, bisa dipastikan itu maknanya bukan mengkabarkan kalau ini wakaf, namun ya, ini sekedar menyediakan, sekedar fasilitas. Kalau mau sholat silahkan di sini. Maka ini memberitahukan bahasa itu adalah wakaf meskipun dia tidak melafalkannya. Demikian juga orang yang dijumpai mendekatkan diri dekat-dekat kepada orang lain bi anwa'il mashar, dia dekat-dekat dengan orang tertentu bi anwa'il mashar dengan berbagai macam bentuk hal yang menggembirakan dan menyenangkan. Dia ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, berbagi ini dan itu. Maka itu adalah memberitahukan kepada si dia yang diberi dan orang lain kalau dia suka dengannya, meskipun dia tidak mengatakannya, saya cinta kamu, kamu sudah ngasih ini, ngasih itu, bantu ini dan itu, tidak apa-apa, bilang saya siap selalu. Sudah, maknanya adalah memberitahukan bukan hanya kepada dia ini tadi. Mu'liman lahu, memberitahukan kepada si dia wali ghairihi dan pihak eksternal, pihak-pihak ketiga. Kalau dia suka dengannya meskipun dia tidak melafalkan kata aku cinta kamu. Wakadzalika bil aksi, demikian juga sebaliknya, aku benci kamu itu ya tidak harus diomongkan. Kalau dia melakukan tindakan begini begitu yang bikin jengkel, setiap yang bikin jengkel itu yang dia lakukan. Nah, maka itu sudah memberitahukan pada dia dan pihak-pihak ketiga kalau benci dengan orang tersebut. Maka persaksian Allah Azza wa Jalla dan penjelasannya dan pemberitahuannya terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan. Ya, pemberitahuan dengan perkataan adalah dengan Allah mengutus para rasul menurunkan berbagai macam kitab suci. Adapun penjelasan dan pemberitahuan Allah tentang keesaannya dengan perbuatan, maka sebagaimana kata Ibnu Kaisan, catatan kaki, boleh jadi yang dimaksudkan Muhammad bin Ahmad bin Kaisan An-Nahwi, seorang pakar nahwu, syahidallahu bitadbirihi al-ajib, Allah memberikan persaksian dengan pengaturan yang luar biasa dan segala perkara yang kokoh, betul-betul bagus di tengah-tengah makhluknya, bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Asal ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di Zadul Masyir ketika membahas Al-Imran 19. Waqala akhar, seorang penyair mengatakan fi kulli syai'in lahu ayah, dalam segala sesuatu itu terdapat tanda, lahu bagi Allah, yang menunjukkan kalau Allah itu Esa. Catatan kaki tiga, bait ini dinisbatkan kepada Abu Nuwas. Wa nusibah aydan, dinisbatkan juga kepada Abi Atahiyah. Oleh Ibnu Katsir dinisbatkan kepada Ibnu Mu'taz. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir di Tafsir Surat Al-Baqarah. Yang keempat, oleh Baihaqi, ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan Abu Atahiyah. Ini banyak klaim tentang siapakah pemilik bait ini. Nah, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَهَادَتَهُ تَكُونُ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ فَهَذَا شَهَادَةٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَهُ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَشْهَدُ لِمَا جَعَلَ آيَاتِهِ الْمَخْلُوقَاتِ دَالَةٌ عَلَيْهِ المخلوقات المقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقات دالة عليه فدلالتها إنما هي بخلقه وجعله ومن مرتبة الأمر بذلك والالتزام به والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذه المواضع تدل عليه وتطل منه أينه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهي مثنين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر والقرآن كله شاهد لذلك ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إله كما سواه باطلة فلا يصح العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. Kami menyatur dan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya persaksian itu boleh jadi dengan perbuatan. Dan firman Allah Ta'ala tidak pantas bagi orang musyrik untuk memohonkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka memberikan persaksian pada diri mereka sendiri kalau mereka itu orang kafir. Maka fahadihi makanya adalah persaksian dari mereka terhadap diri mereka sendiri bima yaf'alunahu dengan apa yang mereka lakukan. Maka syahidina ala anfusihim bil kufri ini adalah di sini dimaknai dengan persaksian bil fi'li. Dan mereka pergi ke gereja dan seterusnya, berarti orang Nasrani itu memberikan persaksian kalau dia itu orang kafir dan seterusnya. Ya, maka persaksian tidak harus ucapan, bisa perbuatan. Wal maksud dan intinya maksudnya Allah yasyhadu memberikan persaksian dengan apa yang Allah jadikan, ya, dengan Allah jadikan ayat-ayat al-makhlukah yang merupakan makhluk itu menunjukkan pada Allah. Wa dalalatuha dan penunjukannya hanyalah fi khalqihi wa ja'lihi dengan penciptaannya, wa ja'lihi dan dengan menjadi, dengan Allah menjadikannya. Kemudian level yang keempat yaitu perintah dari empat level syahadah secara umum dan syahadah tauhid secara khusus adalah memerintahkan untuk bertauhid dan mengharuskan untuk bertauhid. Di sini disampaikan anna mujarrad syahadah la yastalzimuhu. Sebenarnya semata-mata persaksian itu tidak mengharuskan adanya perintah untuk melakukan suatu hal. Akan tetapi syahadah dalam konteks ini menunjukkan adanya ilzam dan mengandungnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan persaksian dengan persaksian orang yang hakama bihi, menetapkan hukum dengannya, memutuskan, memerintahkan, mengharuskan hamba-hambanya dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dan Rabbmu memutuskan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian memiliki dua ilah, ini dua. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah, memberikan ibadah hanya untuk Allah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah ilah yang esa. Allah Ta'ala berfirman, jangan engkau jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, jangan engkau berdoa di samping Allah sesembahan yang lain. Dan Al-Quran seluruhnya menjadi saksi bidzalika hal ini. Sebenarnya tadi disampaikan persaksian itu tidak mesti mengandung makna mengharuskan. Dan dalam konteks ini persaksian Allah tentang keesaannya mengandung makna pengharusan. Wajuh dan alasan istilzami syahadatihi, persaksian Allah terhadap tauhid mengharuskan, berarti Allah memerintahkan tauhid. Sisi penjelasannya, karena ketika Allah memberikan persaksian bismillah ilaha illahu faqad akhbara, maka berarti Allah mengkabarkan dan menjelaskan, Allah memberitahu, hakama menetapkan, waqada memutuskan, bahasanya selain Allah itu bukan ilah. Dan bahasanya ilahiyah selain Allah itu batil. Maka tidaklah berhak untuk mendapatkan ibadah sebab selain Allah. Kama la tasluh al-ilahiyah itu sebagaimana uluhiyah tidaklah layak bagi selain Allah. Nah, ذلك يستلزم الأمر باتفاق الأمر وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها وهذا يفهمه المخاطب وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من وهو أهل له فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان فإن هذا أمر منه ونهي وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم وأن القيام لذلك هو خالص حقه عليهم وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال الجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لكن هذا حكم لا إلزام معه والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. Ya, maka isi la ilaha illallah sahada la ilaha illallah bahasanya ma siwahu laisa bi ilah selain Allah bukan ilah uluhiyah selain Allah itu batil tidaklah berhak untuk disembah selain Allah sebagaimana tidaklah layak uluhiyah untuk selain Allah ini semua yastazim mengharuskan adanya perintah untuk menjadikan Allah sebagai sesembahan dan larangan jadikan selain Allah sesembahan bersama Allah. Wahana dan ini dipahami oleh orang yang diajak bicara dari kalimat an-nafi wal isbat ini yaitu la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah di sini nafi wal isbat ini seperti Anda melihat seorang yang minta fatwa kepada seseorang atau minta persaksian dari seseorang atau minta penanganan pengobatan dari seseorang. Padahal yang diminta tidak layak untuk itu, dia tinggalkan orang-orang yang layak. Maka kita akan memberikan kepadanya al-nafsi wal isbat. Kita akan menasihati orang ini dengan bentuk al-nafsi wal isbat. Ya, kita akan katakan al-nafsi dulu. Hadza laisa bi mufti. Orang yang datangnya itu bukanlah mufti, bukan saksi, bukan tabib. Kemudian isbat. Al-mufti fulanun. Dan mufti yang benar itu fulan, syahid itu fulan, dokter yang bagus itu fulan. Maka di sini kita jumpai ada kalimat an-nafi wal isbat. Secara teks tidak mengandung kalimat perintah, namun fa inna hadha amrun minhu wa nahy. Yang dipahami dari an-nafi wal isbat di atas itu bukan dokter, kalau dokter itu maka dari an-nafi wal isbat, nasihat dalam bentuk an-nafi wal isbat itu ya tadoman mengandung perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Kemudian wa aidan, demikian juga ayat dalam menunjukkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Maka ketika Allah mengkabarkan bahwasanya Allah semata yang berhak untuk disembah, maka pengkabaran ini mengandung perintah para hamba dan pengharusan pada hamba untuk menunaikan ma yastahiqu rabbu, apa yang menjadi hak Allah atas mereka. Dan bahasanya menegakkan hak tersebut adalah khalisu haqqi murni, hak Allah atas mereka. Kemudian kata-kata hakama wal qadha, menetapkan hukum dan memutuskan, itu juga digunakan dalam kalimat khobariyah, kalimat berita. Oleh karena itu disebutlah kita sebut jumlah khobariyah, kalimat berita, kita sebut dengan qadiyah wa hukmun. Qadiyah artinya putusan qadha, hukmun dan hukum. Faqad hakama fiha bikada, kita katakan beliau menetapkan hukum dalam kasus ini demikian. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah sunnya mereka, di antara kebohongan mereka, mereka mengatakan Allah punya anak, sungguh mereka bohong. Ya, kemudian mereka katakan Allah memilih anak perempuan, yaitu malaikat adalah anak perempuannya Allah, daripada anak laki-laki. Maka kebatakum dari, bagaimana kalian memberikan keputusan. Maka kita lihat ini di akhir ayat 154, malakum kifatakum. Padahal cuma mengatakan walatallahu fajar ala ahad dan ikhbar al mujarrad. Maka kalimat berita yang semata-mata kalimat berita itu Allah sebut sebagai hukum, sehingga ditutup dengan malakum kifatakum. Allah Ta'ala mengatakan, apakah kami jadikan muslim seperti mujrim, malakum kaifatahkum. Berarti tetap dengan kaifatahkumun, lakin hadha hukmun la ilzamun ma'ahu. Namun hukum ini adalah hukum yang tidak ada unsur pengharusan dengannya. Maka hukum dan putusan bahasanya tiada ilah kecuali Allah. Huwa mutadhammin, itu mengandung pengharusan. Seandainya yang maksudnya adalah semata-mata persaksian yang mereka tidak memungkinkan total tentangnya, mereka tidak mengambil manfaat dengannya, dan tidak tegak hujah atas mereka dengannya, bahkan kata temanat, bahkan kalimat ini mengandung penjelasan pada para hamba, penunjukan dan pengenalan mereka dengan apa yang mereka saksikan. Sebagaimana seorang saksi di antara manusia, jika dia mempunyai persaksian kemudian dia tidak jelaskan dan dia sembunyikan, maka tidak ada satu pun orang yang mengambil manfaat darinya dan tidak tegak hujah karenanya. Maka ringkasnya, orang itu tidak mengambil manfaat dengannya kecuali dengan menjelaskannya. Maka Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelas pembahasan dengan tiga cara: pendengaran, penglihatan dan akal. Nah, المسموح بسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه وعرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها وغاية البيان لكما يسمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تقبل البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى حميم والكتاب المبين Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anil mubin. Hadha bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Fa'lamu annama ala rasulina al balaghul mubin. Fa'lamu annama ala rasulina al balaghul mubin. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa kadhalika sunnatu tahdi mubayyinatan aw muqarriratan lima dalla alayhi al-Qur'anu lam yuhawwijna rabbuna subhanahu wa ta'ala ila ra'yi fulanin wa ila dawki fulanin wa wajdihi fi usuli dinina. Walihada najidu min man khalafa al-kitab wa sunnata mukhtalifina mutqarrabina bal qad qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fala yahtaju fi takmilihi ila amrin kharijin 'anil kitabi wa sunnati wa ila hadzal ma'na ashara asy-syekhu Abu Ja'far at-Tahawi Ja'farin Abu Ja'farin at-Tahawi fi ma ya'ti min kalamihi min qawlihi la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinina illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa amma ayatuhu al-ayaniyatu wa amma ayatuhu al-iyaniyatu al-khalqiyatu fannadhara fiha wal istidlalu biha yadullu ala ma tadullu alayhi ayatuhu al-qawliyatu sam'iyatu wal aqlu yajma'u bayna hadhihi wa hadhihi wa yajzimu bi sihhati ma ja'at bihi ar-rusulu fatattafiqu shahadatu sam'i wal basari wal aqli wal fitrati. Ya, maka Allah telah menjelaskan tentang keesaannya dengan tiga cara penjelasan: pendengaran, penglihatan, dan akal. Pendengaran, maka dengan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan dan dijelaskan. Menjelaskan lima apa yang arafana iyahu, Allah kenalkan kepada kita, kepadanya berupa sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah seluruhnya, keesaan dan yang lain sejelas-jelasnya. Tidak sebagaimana anggapan Jahmiyah dan orang mencocoki mereka, Mu'tazilah dan orang yang mengingkari sebagian sifat itu Asy'ariyah. Min da'wa ihtimalatin adanya sejumlah kemungkinan, tuki'u yang menjumuskan ya, fil hayrah dalam kebingungan. Tunafi al-bayana petolak-petolakan dengan kejelasan yang Allah sifati dengannya dengan jelas ini kitabnya mulia dan rasulnya yang mulia. Catatan kaki wadhalika dalam hal tersebut alam karena mereka mengatakan Allah tidak menginginkan dari hamba-hambanya apa yang dikandung oleh ayat sam'iyah yaitu ayat Quran dan sunnah berupa penetapan maknanya yang alati wudiyallaha al-fadhuha yang lafad itu dibuat untuk makna-makna itu ya, maka Mu'tazilah dari Jahmiyah Mu'tazilah dan Mu'atilah bakti sifat artinya adalah Ahlul Kalam dan Ahlul Kalam memiliki kaidah bahasanya dalalatan nusus itu muhtamilah sedangkan dalalatul akli qat'iyah. Dalalatul nusus dhanniyah. Dalalatul akli qat'iyah. Makna pesan yang terkandung dalam teks itu mengandung banyak kemungkinan. Semua teks. Kaidah mereka. Dalalah qat'i itu ada pada dalalatul akli. Kalau dalalah akli itu qat'i pasti. Sedangkan dalalah teks itu muhtamilah. Semua teks itu mengandung 9 kemungkinan. Iya, semua teks itu baru qat'i kalau sudah bebas terjawab 9 poin ini. Saya enggak hafal poin-poinnya. Namun ada 9 poin yang harus dijawab oleh sebuah teks untuk bisa dalalahnya qat'i. Kalau itu belum, ya maka dalalahnya dhanni, muhtamil. Lain hanya dengan dalalah akli itu dianggap qat'i. Itu semua teks itu dhanni. min da'wa ihtimalatin, mengandung banyak kemungkinan-kemungkinan. Ya, tuqi'u fil hayrah, yang kemungkinan-kemungkinan ini menjerumuskan, menjatuhkan ke dalam kebingungan. Yang ini berarti bertentangan dengan bayan, padahal Allah katakan Quran itu bayan, jelas. Quran itu jelas, namun Ahlul Kalam mengatakan dalalah nusus itu dhaniyah, muhtamilah, mengandung sekian banyak kemungkinan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, ya, demi kitab yang menjelaskan. Maka jelas, Quran itu jelas. Kalau jelas berarti ya, ya tidak kemudian dikatakan dalalah nusus itu muhtamilah atau dhaniyah. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat kitab yang al-mubin menjelaskan. Tilka ayatul kitabi wa Qur'an, tilka ayatul kitabi wa Qur'anil mubin, itulah ayat-ayat al-kitab, yaitu al-Qur'an, dan bacaan yang menjelaskan. Ini adalah jelas bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Fa'lam, maka ketahuilah, anama hanyalah menjadi kewajiban Rasul kita al-balaghul mubin, menjelaskan sejelas-jelasnya, menyampaikan sejelas-jelasnya. Fa'lamu, maka ketahuilah, anama ala Rasulil balaghul mubin, bahasa yang jadi kewajiban Rasul kita adalah al-balaghul mubin, menjelaskan sejelas-jelasnya. Kami turunkan kepadamu adzikra al-Quran, supaya engkau menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka, supaya mereka yatafakkarun, memikirkannya. Maka dalil-dalil ayat ini bertentangan dengan kaidah dan kesimpulan Ahlul Kalam. Al-Quran mengatakan bahasanya Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu jelas, mereka mengatakan dalalah nusus berniyah. Wakalika, demikian juga sunnah. Itu sunnah Nabi atau hadis itu menjelaskan atau menegaskan isi kandungan Al-Quran. Sehingga kesimpulannya, lam yuhawijna rabbuna, sunnah Allah itu tidaklah membuat kita berhajat kepada pendapat fulan, kepada perasaan fulan, wal wajdi dan intuisi fulan, fi usuli dinina, dalam pokok agama kita, itu dalam masalah akidah. Maka beliau cuma mengatakan fi usuli dinina, kaulah alam, ini mungkin isyarat, dan hanya untuk masalah ahkam kita perlu penjelasan dari ulama tentang apa maknanya, apa maksudnya, kita perlu wahyu ulama. Ya, namun kalau usuluddinina, masalah akidah, maka Allah telah buat agar kita tidak perlu kepada wahyu fulan dan fulan. Oleh karena itu, maka kita jumpai orang yang menyelisih Quran dan sunnah, mereka berselisih, mutarabin, kuncang. Kuncang itu artinya kontradiktif. Ya, bahkan Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kesempurnaan untuk kalian agama kalian, kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Sehingga tidak memerlukan penyempurnaan pada faktor eksternal di luar Quran dan sunnah. Wailah, ada makna dan pesan ini telah disyaratkan oleh Abu Ja'far atau Hawi dalam keterangan beliau yang nanti akan kita baca. Kita tidak masuk dalam hal tersebut dengan mentakwil, dengan melakukan takwil, takwil berdasarkan pendapat-pendapat kami, tidak pula punya asumsi-asumsi dengan hawa nafsu kami, karena tidaklah selamat dalam agama Allah kecuali orang yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ayat yang kemudian yang kedua tadi, ini asma', kemudian yang kedua basar, maka itu berkenaan dengan ayat iyaniyah, ayat yang bisa dilihat dengan mata kepala. Berarti khalqiyah sama dengan makhluk. Maka merenungkan makhluk dan bertalil dengan makhluk menunjukkan isi sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ayat qauliyah sam'iyah. Al-aqlu yajma'u baina hadha wa hadhihi, kemudian akal itu menggabungkan antara ini dan itu. Maka akal menegaskan benarnya apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka seragamlah persaksian dari sisi pendengaran, dari sisi penglihatan, akal, dan fitrah. Tadi tentang wajib ada penjelasan. Selanjutnya kalau membaca catatan kaki tentang adzauq. Antum siapa namanya? Apa? Nah, fadl. الزوف والوجد من المصطلحات المعروفة عند الصوفية ويأمرون بالذوق بجمعهم بزعمهم بزعمهم نور أغفاني تجده الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو من كتاب أو غيره. وأما الوجد فيقولون هو ما يصادف القلب القلب ويريد عليه بلا تكليف بلا تكلف وتصنيعين تصنعين وزن تفعل تفعل تفعلا تصنعين تصنعين. قال ابن جوزي وأما أن يترك علما ويقول إنه يعتمد على الإلهام والخواطر وليس هذا بشيء لولا العلم النقلي ما يقع فيه النفس أمنال الإلهام للخير أو الوسوسة من الشيطان. وأعلم أن العلم الهامية الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية إلا أن قال من الصوفية من رأى استغلال بالعلم بطالة وقالوا نحن علومنا بلا واسطة انتهى المراد. Nah, adzab wal wajdu adalah di antara istilah yang terkenal di kalangan sufiyah yang mereka maksudkan dengan dzauq. Bidza mim dalam anggapan mereka definisi dzauq artinya nurun irfaniun, satu cahaya irfani, satu cahaya pengetahuan yang dimasukkan oleh al-haqqu oleh Allah bitajallihi dengan cara Allah menampakkan diri di hati kekasihnya. Maka dengan pola jiwa tertentu maka Allah itu akan tajalli di dalam hati, di hati bukan di fisik, dan di hati seorang wali. Nah ketika itu, ketika Allah tajalli di hati wali, maka Allah masukkan cahaya ilmu. Apa faedah cahaya ilmu ini? Yufariku nabi bainal haqi wal batil. Dengan cahaya ilmu yang didapatkan dari proses riyadhah tadi, mereka bisa membedakan antara hak dan batil tanpa harus menukil hal tersebut dari Al-Quran ataupun yang lainnya, itu hadis. Maka tanpa perlu belajar Quran dan Sunnah, dia sudah punya kemampuan untuk membedakan manakah benar dan salah. Itu namanya dzauq. Adapun wajdu, maka kata orang-orang sufi, definisi wajdu adalah ma yusadiful qalba, segala sesuatu yang bertepatan ke dalam hati, yaitu alaih mendatangi hati, bila takallufin wa tasannu'in, tanpa menyusah-nyusahkan diri dan tanpa dibuat-buat. Ibnu Jauzi mengatakan adapun meninggalkan ilmu kemudian beralasan kalau dia memegangi ilham dan lintasan-lintasan pikiran, falaisa hadzal syai', maka itu sedikit pun tidak manfaat. Karena bukan seandainya bukan karena ilmu naqli, ilmu yang berasal dari Rasul, kita tidak mengetahui apa yang terlintas dalam diri kita, apakah itu ilham kebaikan ataukah waswas setan. Dan ketahuilah bahasanya ilmu ilhami al-mulqa yang didapatkan di hati tidaklah cukup, tidaklah mencukupi dan menggantikan ilmu mangkul. Sebagaimana ilmu akli tidaklah cukup dari ulum syariah, tidak membutuhkan, non pasti membutuhkan. Al-Anqal kemudian jauh sih mengatakan di antara orang-orang sufi, ya berarti tidak semua, di antara man ada orang sufi yang berpandangan sibuk dengan ilmu itu adalah bentuk pengangguran. Ini bentuk pengangguran itu sibuk dengan ilmu. Kenapa ini dianggap pengangguran? Karena mereka mengatakan ilmu kami tanpa perantara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disebut dengan zauq. Ittal murad, sekian murad yang diinginkan untuk diikuti. Nah, atas saya bacakan dulu. Fawwa subhanahu, maka Allah subhanahu ikamali adli, karena demikian sempurna adilnya, kasih sayangnya, kebaikannya, hikmah dan cintanya kepada pemakluman. Cintanya Allah dengan menegakkan kehujah, maka Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali bersamanya ayat yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau sampaikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah kami utus para rasul kami dengan bawa al-bayyinat, itu mukjizat, dan turunkan bersama mereka al-kitab wal-mizan dan mizan, supaya manusia menegakkan keadilan. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak kami utus sebelum seorang pun rasul yang pasti kami berikan petunjuk atau kami berikan wahyu. Fas'alu, maka bertanya pada orang yang berilmu jika kalian tidak punya tahu. Yang mereka adalah orang yang berilmu bil bayyinati wa zubur, tentang berbagai macam bukti dan persaksian dan kitab suci. Qul qad ja'aku rasulun min qabli bil bayyinat, katakanlah telah datang pada kalian para rasul sebelum dengan bawa mukjizat, dan apa yang kalian minta, kenapa kalian membunuhnya? Demikian perkataan pada Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka mendustakanmu, maka sumpah rasul sebelummu telah didustakan. Mingkau mereka sebelummu, mereka datang membawa bayinah, bukti yang nyata yaitu mukjizat dan kitab wal kitab bil munir, dan kitab yang menerangi. Allah Ta'ala berfirman, Allah zat yang menunjukkan kitab bil haqq dengan benar, wal mizan, dan Allah menunjukkan mizan timbangan. Sampai-sampai min akhfa ayat rasul, mukjizat rasul yang paling samar itu adalah mukjizat Yahud. Yang paling tidak jelas, ya, mukjizat rasul yang paling tidak jelas adalah mukjizatnya Nabiullah Hud. Buktinya hatta qala lahu qaumuhu. Kaum Hud sampai-sampai mengatakan pada Hud, qalu yahudu majitana bi bayyinatin. Baikut, engkau tidak mendatangkan pada kami buktinya, yaitu mukjizat. Pemahat dan meskipun demikian, fabayinatu, maka mukjizatnya Hud itu malah tergolong min awdahil bayinat, bukti yang paling jelas bagi orang yang membuat Allah berikan taufik untuk merenungkan bukti tersebut. Dan Allah telah isyaratkan dikaulihi dengan firmannya berikut ini. Ya, kaum Nabi Hud mengatakan, inna kulu tidaklah kami katakan kecuali iktaroka menimpamu, ya, sebagian sesembahan kami menimpakan musibah kepadamu. Kaul Hud mengatakan, saya jadikan Allah sebagai saksi dan Dan bersaksilah masalah kepuluh pasti dari kemusyrikan kalian. Tidakkah kalian menyekutukan dalam ibadah mintuni selain Allah? Silakan buatlah tipu daya kalian semua seluruhnya kepadaku. Kemudian jangan nanti-nanti, segera saja. Bikin tipu daya. Aku tawakal pada Allah, Rabbu dan Rabb kalian. Tidak ada satupun binatang meletak kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Sunya Rabbu di atas jalan yang lurus. Ini mukjizat yang mukjizatnya Nabi Hud berani nantang habis-habisan. Silahkan kalian semua kumpul, bikin rencana untuk menghabisiku. Dan nanti kalau rencana fake, jangan bulan depan, jangan 6 bulan lagi, sekarang juga langsung saya siap menghadapi tipu daya kalian. Ya, maka ini adalah min'adzamil mu'jizat. Keberanian semacam ini itu adalah di antara bayinah yang wadihat, yang jelas dan gamblang. Nih, monggo. Farad min adzamil ayat ana rajulan wahidan yukhatibu ummatan azimatan fi hadzal khitab khairu jazi'in wala fazi'in wala khawarin bal huwa wasikun fima qalahu jazimun bihi fashadala fa'ashadullaha awalan fa'ashadullaha fa'ashadullaha awalan ala dari ala daro atihi min zinihim wa ma hum alai ishada wasik min bihi bib wasikin bihi muhtamidun alai mu'limun li qawmihi annahu waliyuhu wa nasiruhu ghairu mustalatin lahum alaih summa ashadahum ishada mujahirin lahum bil mukhalafati annahu bari'un min dinihim wa alihatihim alati wa Yuwaluna alati yuwaluna alaiha wa ju'aduna alaiha wa yukatiluna wa yabduluna bima'ahum wa amwalahum si nusratihim laha summa akadda dalika alaihim bil istihanati bihim wahtikarihim istirahihim walau yastamiyawna kullihim kulluhum walau yastamiyawna kulluhum ala kaitihi wa sifaihi sifai ghaidihim minhu kuma yu'ajilunahu wala yumhilunahu lam yaqdiru ala dhalika illa ma katabahu Allahu alaihi thumma qarrara da'watahum ahsana takririn wa bayyana anna rabbahu ta'ala wa rabbahum mulladhi wa rabbahum mulladhi Nawasihim biyatihi huwa waliyuhu wa wakiluhu al-qa'imu binasrihi wa ta'idihi wa annahu ala siratin mustaqim wala yahdu man tawakkala alaihi wa akfara bihi wala yushammitu bihi ada'ahu. Nah, maka kalimat Nabullah Hud ini min a'dhamil ayat adalah termasuk mukjizat yang paling luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Satu Quran bicara pada ummatan azimatan, kelompok manusia yang jumlahnya demikian besar, bihadzal khitab dengan kata-kata di atas Ghaira jazi'in, tanpa keluh kesah, tanpa takut, wala khawalin, tanpa takut. Bahkan dia yakin dengan apa yang dia katakan, tegas dengannya. Maka dia jadikan Allah sebagai saksi. Awalan yang pertama, dia jadikan Allah sebagai saksi kalau dia berlepas diri dari agama orang musyrik dan apa yang memahum alaih dan keadaan mereka. Isyadah wa thikin, permintaan saksi orang yang percaya dengannya dan mengandalkannya, memberitahukan pada kaumnya anak bahasanya Allah lah waliyuhu, orang yang zat yang dekat dengannya dan penolongnya, dan tidak akan menjadikan mereka itu bisa berkuasa untuk menganiaya Hud. Kemudian Hud menjadikan mereka sebagai saksi, persaksian orang yang terus terang-terangan menyelisih mereka. Ya, saksi bahasanya Hud berlepas diri agama mereka dan berhala-berhala mereka yang mereka membangun loyalitas dan permusuhan karenanya. Mereka korban darah dan harta untuk membelanya. Kemudian Allah tegaskan alaihim, kemudian Hud menegaskan hal itu kepada mereka dengan istihanah bihim, dengan merendahkan mereka, meremehkan mereka, mengajak mereka. Wala yastami'una, meskipun mereka semuanya kumpul untuk melakukan tipu daya dalam rangka memuaskan amarah mereka. Tsumma yu'ajiluna, kemudian mereka bersegera dan tidak menunda-nunda, mereka tetap tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Tsumma qala, kemudian Hud menjelaskan dakwahnya dengan sebaik-baik penjelasan. Bapak yang dibilang jelaskan banyak Rabbnya Ta'ala dan Rabb mereka, yang semua bun-bun makhluk itu di tangannya, adalah pelindungnya dan wakilnya dan orang yang akan menolong dan menguatkannya. Dan sebenarnya dia di atas jalan yang lurus, maka dia Allah tidak akan melantarkan orang yang tawakal kepadanya dan bersandar kepadanya, dan Allah tidak akan membuat senang musuh-musuhnya. Nah. Fa'il ayatin wa burhanin. Wa burhanin. Burhanin ahsanun. Ahsana. Ahsana min ayatil anbiya'i wa burhanihim. Wa barahinihim. Wa barahinihim. Wa adad. Batillah. Batillahihi. Wa hiya syahadatun min Allahi subhanahu lahum bayinuha. Bayanaha li ibadihi ghayatul ghayatal ghayatal bayan. Wa man wa min asma'ihi ta'ala al-mu'minu wa huwa fi ahadil tafsiraini al-musaddiqu alladhi yusaddiqu sadiqina bima yaqimu lahum min siwa min syawahidi sidqihim fa'inahu labudda an yura al-ibada min al-ayatil ufukiyati wan nafsiyati ma yubayinu lahum anna wahya ladhi yal lawaya ballagatu rusuluhu haqqun. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu ayu alquranu fa innahu huwal mutaqaddamu fi qawlihi qul ara'aytum in kana min indillahi summa qala awalam yaqfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid fa shahada subhanahu li rasulihi bi qawlihi inna ma ja'alihi haqqan. Nah, maka bukti apakah atau mujizat apakah dan bukti apakah asal lebih bagus daripada mujizat para nabi dan bukti mereka serta dalil mereka. Wahia, dan itu adalah persaksian dari Allah kepada mereka. Bayanaha, yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya dengan betul-betul sejelas-jelasnya. Dan di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Mu'min. Dan Al-Mu'min ini menurut salah satu dari dua penafsiran, artinya adalah zat yang mempercayai, yang mempercayai orang-orang yang jujur, bima yukimulahum, dengan Allah berikan pada orang-orang yang jujur ini berbagai syawahid, bukti-bukti kejujuran mereka. Dan makna yang lain dari al-mu'min adalah zat yang memberikan rasa aman kepada orang-orang yang berat, diberi rasa aman. Fa'idah makasihnya labuta ayuh alibad, maka tidak boleh tidak para hamba yura berprasangka, atau kemudian diperlihatkan kepada hamba dari ayat-ayat ufukiyah sama dengan makhluk dan ayat-ayat tentang diri sendiri yang menjelaskan pada mereka bahwa wahyu yang disampaikan oleh Rasul itu benar. Allah Ta'ala berfirman, kan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, di jagat raya ini dan pada diri mereka sendiri, hatta sehingga tidaklah jelas bagi mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasanya mereka itu berada, bahwasanya itu adalah satu hal yang benar. Itunya kembali kepada Al-Quran, karena itulah yang telah lewat dalam firman-Nya. Katakanlah apa pendapatmu jika akan amin indillah itu berasal dari sisi Allah. Tumakal awalannya fi birabbika, apakah tidaklah cukup dengan Rabbmu, bahasanya dia maha sesuatu, menyaksikan segala sesuatu. Maka Allah memberikan persaksian kepada Rasulnya dengan mengatakan bahasanya apa yang diajarkan oleh Rasul itu benar. Nah, ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه بأنه كل على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال أسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلمته, واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية, استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته, فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. نعم. ووعد جل الله تنجيكان أنه يرى العبادة, بس إن الله كان تليات كان مدى para hamba آيات فعلية خلقية yaitu مخلوق ما يشهد بذلك أيضا yang menguatkan hal itu. ثم ذكر kemudian Allah sebutkan suatu yang lebih agung dari itu semua dan lebih mulia, itu persaksian Allah bahasanya dia menyaksikan segala sesuatu. Fa'inna min asma'in, maka diantara nama adalah asyahid, yang pengertiannya adalah alladzi la yaghibu anhu syai'un, zat yang tidaklah hilang dari Allah, tidaklah gaib dari Allah satupun, tidaklah hilang anhu dari Allah. Lalu apakah dia Allah melihat, mutali' ala kulli syai'in, melihat segala sesuatu, menonton segala sesuatu, mengetahui segala rincian. Maka ini adalah tadi ada kalimat ana ala kulli syai'in syahid, ini menunjukkan bahwa maka ini pendalilan dengan nama dan sifat Allah. Sedangkan yang pertama pendalilan dengan ucapan dan firman Allah, dan pendalilan dengan ayat ufukiyah, ayat rupa makhluk, dan ayat pada diri sendiri. Maka itu adalah istidlal, pendalilan dengan perkuatan Allah dan makhluk-makhluk Allah. Maka jika Anda bertanya bagaimanakah kau bisa berdalil dengan nama dan sifat Allah, catatan kaki, yakni artinya berdalil dengan nama dan sifat Allah untuk mewujudkan sebagian apa yang diperintahkan oleh syariat. Semakam sebab semua telah lewat, itu pendalilan dengan nama Allah Ta'ala syahid untuk mengetahui benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inal istidlal itu mungkin kurang alif ya. Fa inal istidlal kurang alif dan lam. Karena pendalilan dengan itu tidaklah dikenal fil istilah secara istilah, tidak dikenal namanya istidlal berdalil dengan nama dan sifat Allah. Nah. Allah Ta'ala qad awda'a fil fitri allati lam tatanajjas bil juhudi wa tahtili wala bit tashbihi wa tamthili annahu subhanahu al-kamilu bi asma'i wa sifati annahu al-mawsufu bima wasafa bi nafsahu wa wasafahu bi rusuluhu wa ma khafiya an al-khalqi min kamali ahdamu wa ahdamu mimma arafuhu minhum ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر وكيف يليق بكماله an yukirra man yakdibu alaih akdama kadibi wa yukbira anhu bikhilafi ma mal amru alaih thumma yamsura ala dhalika wa yu'ayyidahu wa yu'liya sya'nahu wa yujiba da'watahu wa yuhlika atuwahu wa yadhira ala yadaihi min al ayati wal barahini ma ya'jizu an mitli kuwal bashari وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. نعم. Maka pendalilan tentang kebenaran ajaran Rasul tidak berdalil dengan perbuatan Allah. Tidak ada berdalil dengan nama dan dengan sifat Allah. Maka apa itu yang dimaksud? Bagaimana kau bisa berdalil dengan nama dan sifat Allah? Jawabannya, Allah meletakkan dalam fitrah yang belum kotor dengan pengingkaran wa ta'til dan ta'til, tidak pula belum kotor dengan tashbih wa tamthil, dan ini adalah fitrah orang awam. Rasanya Allah itu sempurna dalam nama dan sifatnya. Wa'anu al-mawsufu bima wasofa, bahasanya Allah bersifat dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat yang ditetapkan oleh para rasul. Wama khafiya anil khalqi min kamalihi, dan apa yang tidak diketahui oleh makhluk tentang kesempurnaan Allah jauh lebih besar daripada apa yang mereka kenal tentang kesempurnaan Allah. Dan di antara kesempurnaan Allah yang suci, persaksian Allah atas segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu, di mana tidaklah gaib bagi Allah satu mundara, yaitu satu sumut kecil di langit, tidak pula di bumi. Batinan wa zahiran, secara batin ataupun zahir. Maka zat yang seperti ini sifatnya, sya'nuhu sifatuhu. Maka zat yang seperti ini sifatnya, kaifa yaliku, maka bagaimana layak bagi hamba untuk menyekutukannya dengan yang lain atau yang menyembah selain Allah, dan dia jadikan bersama Allah ada sesembahan yang lain. Dan bagaimanakah yaliku layak bagi kesempurnaan Allah untuk membiarkan ayyukira, itu harusnya tersipnya di roh, ya, mendustakan man, orang yang berdusta atas nama Allah dengan sebesar-besar kebohongan, yaitu mengaku-ngaku jadi nabi utusan Allah. Maka Allah yang demikian sifat-sifatnya, bagaimanakah mungkin Allah yang zat yang sempurna ini membiarkan ada nabi palsu? Anggap saja Muhammad itu nabi palsu, dan Allah biarkan, tidak mungkin. Allah biarkan dia bohong atas nama Allah, mencatut nama Allah dengan sebesar-besar kebohongan. Yukhbir anhu, kemudian sang pemalsu tadi mengkabarkan tentang Allah beda dengan apa yang keadaan senyatanya. Nah, setelah Allah tahu, Allah Maha Kuasa, ada nabi yang palsu yang semacam ini, thumma yang suruhunahu, ketika dia perang sama musuhnya, malah Allah beri kemenangan. ala zalika atas hal tersebut, kemudian Allah kuatkan, Allah tinggikan kedudukannya, Allah kabulkan doanya, Allah binasakan musuh-musuhnya, dan nampak melalui tangannya berbagai macam mukjizat dan bukti yang kuat besar kemampuan manusia tidaklah mampu untuk melakukan yang semisal. Ma'adzalika, meskipun itu demikian, dia adalah bohong kalau dia adalah nabi utusan Allah, bohong alih atas nama Allah, muftarin mengada-ada. Mungkinkah itu terjadi? Padahal Allah itu maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Mungkinkah kemudian misalnya Muhammad itu nabi palsu dalam keadaan demikian? Allah menangkan menghadapi musuh, dan di tangannya kemudian terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian Allah matikan musuh-musuhnya, Allah tinggikan kemuliaannya. Dalam keadaan dia adalah nabi palsu, mungkin? Kalau orang yang tahu nama dan sifat Allah akan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin dengan nama dan sifat Allah yang sempurna, orang yang keadaannya semacamnya adalah nabi palsu. Ini namanya istidlal dengan nama dan sifat Allah. Dan satu hal yang telah maklum, bahasa persaksian Allah, Allah menyaksikan segala sesuatu, kuasa atas segala sesuatu, hikmah Allah, keperkasaan Allah, kesempurnaan Allah yang suci, menolak itu semua. Menolak dan enggan untuk itu semua, kalau itu adalah demikian sikap terhadap nabi palsu. Paman Jawa dzalika, siapa yang mengatakan mungkin saja? Jawa sisinya artinya mungkin. Siapa yang mengatakan mungkin saja? Mungkin saja ada seorang nabi yang ketika perang Allah kasih menang terus, ada seorang yang ngaku-ngaku jadi nabi menang. Ketika perang menang terus, musuhnya pada mati, doanya dikabulkan, dan dia adalah nabi palsu. Kalau ada orang bilang mungkin saja itu terjadi, maka apa? Fawwa min ab'atin nas an ma'rifatihi. Maka ini orang yang enggak kenal Allah dan kemahakuasaan Allah. Ini adalah min ab'adin nas, adalah manusia yang paling jauh dari mengenal Allah. Orang yang enggak kenal Allah sama sekali. Orang yang mengatakan mungkin saja itu. Nah, ada orang yang sebenarnya itu nabi palsu, ngaku-ngaku jadi nabi dan rasul, namun doanya dikabulkan, kalau perang sama musuhnya malah menang terus atau lebih banyak menangnya daripada kalahnya, musuhnya mati-mati dia masih hidup. Setelah itu kemudian, ya mungkin saja tapi dia nabi palsu. Siapa yang bilang mungkin, maka dia tidak kenal Allah. Sekedar bilang mungkin saja, dia tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.